السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama-tama kita manjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah dapat kita meneruskan pengajian kita malam ini dengan mempelajari akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menciduk daripada Mishkat Nubuwah. Daripada kita lihat cara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat insya-Allah memakmurkan hal, apa masa kita ini dengan kita mengingati Allah, berselawat ke atas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada kita katakan peluang untuk kita lakukannya melainkan dalam talabul ilm, yang mana kita lihat dapat kita membenarkan kita mencedok ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah harkat usahanya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu tidaklah mewarisi melainkan ilmu. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warathatul anbiya fa innama hum lam yuwarrithu dinara wala dirhama innama warathul ilm faman akhadhahu akhadhahu bihadzin wa khair. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, para ulama adalah pewaris anbiya, nabi-nabi, dan para nabi tidaklah mereka mewariskan dinar atau dirham. Dia mewariskan emas ataupun perak, tetapi apa yang mereka wariskan adalah ilmu. Barang siapa mengambil satu bahagian yang sangat-sangat besar. Jadi kita sekarang ini bermudzakarah, bermudarasah, ta'lim dan ta'allum al-ilm. Dan dengan itu kita katakan al-ilm sebagaimana kita tahu adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, al-ilmu maqala Allah wa qala rasuluhu wa ulul irfan. Ilmu itu apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan Nabi sabdakan dan apa yang telah diterangkan oleh ulama yang memahami. Jadi dengan itu kita katakan kita dalam keberuntungan kerana dapat kita bermuzakarah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali pada hadis kita, kita dah sampai kepada 244, dah baca sikit, kita akan sambung balik sekali. Lagi sekali kita akan ulang balik. Dalam pelajaran lepas sudah kita sentuh berkenaan dengan tidak bolehlah dijatuhkan hukuman hudud ataupun kisos dalam masjid. Di antara adab-adab masjid adalah juga tidaklah lakukan demikian. Hadis yang kita sentuh sebenarnya telah dihasankan. Walaupun Abu Daud telah meriwayatkan dengan sanad yang agak daif, tapi telah dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Baik. Kita pergi pada hadis yang 244 yang telah kita sentuh sedikit pada minggu lepas. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala al-musannif rahimahu ta'ala fi kitabih Subul Salam, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat usiba Sa'd yawm al-Khandaq fa daraba alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liya'udahu min qarib, muttafaqun alih. Dengar tak? Tak. Boleh? Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Sa'ad terluka pada saat peperangan Khandaq, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan khaymat di dalam masjid agar beliau mudah menjenguk atau beliau mudah apa menjenguknya ataupun menziarahinya. Muttafaqun alih. Biografi perawi Abu Ma'mar Sa'ad bin Mu'adz Al-Ausi masuk Islam di Madinah di antara Bai'atul Aqabah pertama dan kedua. Bani Abdul Ashhali masuk Islam kerana ia masuk Islam. Jadi sebab Abu Amr Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, maka Bani Abdul Ashhali masuk Islam disebabkan kemasukan Islam beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi gelar kepadanya sebagai penghulu Ansar. Ia adalah orang yang terkemuka, mulia dan ditaati di kalangan kaumnya. termasuk sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut serta dalam peperangan Uhud dan peperangan Badar. Pada peperangan Khandaq, pelupuk matanya terluka dan lukanya tidak sembuh hingga akhirnya beliau wafat sebulan kemudian pada bulan Zulqa'idah tahun kelima Hijrah. Kalau kita pergi pada kisahnya juga, kita dapati bahawa beliau sebenarnya telah dirawati oleh seorang sahabiah yang dinamakan seorang Muhammad Umar Ridha. Itu orang apa? Seorang nurse yang kita lihat merawati pesakit-pesakit yang cedera. Masyhur namanya Rufaidah. Rufaidah. Sahabiah yang bernama Rufaidah. Dalam memberikan barisnya, kita lihat sebagian ulama mengatakan Rufaidah dan sebagian memberikan namanya sebagai Rufaidah. Jadi kita kata tak ada masalah kerana kedua-duanya ini kita lihat telah didatangkan oleh kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah oleh Imam Ibn Hajar dalam memberitahu tentang khilafnya baris yang untuk diterangkan sahabiah tadi namanya. Kemudian sebenarnya kita lihat beliau telah bersumpah sebenarnya bahawa beliau ingin sebelum beliau mati beliau akan dapatkan ataupun golongan Yahudi yang apa yang telah mencemarkan, yang telah kita kata apa belot terhadap perjanjian, iaitu Bani Nadir dari kalangan golongan Yahudi yang di Madinah telah belot terhadap perjanjian membantu orang-orang kufar untuk apa menyerang orang-orang muslimin. Jadi beliau telah apa kita lihat telah minta atau telah berdoa kepada Allah supaya janganlah beliau wafat sebelum dibalasi mereka-mereka ni dibunuh golongan-golongan yang bilut tadi. Dan telah mereka dapat maka Allah Subhanahu Wa Taala telah membenarkan golongan Bani Nadir ini sehingga mereka dikalahkan, sehinggalah mereka dijatuhkan hukuman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga dalil bukan bagi kepada kita. Ini ada di antara kita katakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud di sini apabila kita lihat seseorang apabila bersumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita keluarkan hadis ini dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba ash'ath aghbar mardud ladal bab idza aqsama 'ala Allah la abarrah." Yang bermaksud sebahagian daripada orang yang rambut kusut masai, berhabuk, berdebu, dan dia kalau nak masuk sesuatu majlis ditolak, ada tak akan diberikan keizinan masuk kerana keadaannya. Tetapi sekiranya dia bersumpah dengan nama Allah, sudah pasti Allah akan memenuhkannya, apa menepati ini, apa memenuhkan dia punya sumpah itu, memperkenankan. Dan di sinilah kita lihat beliau Sa'ad bin Mu'adz ini dia telah bersumpah, maka Allah SWT telah memperkenankan sumpahnya itu. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa golongan-golongan yang makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbeza daripada golongan yang kita lihat masyhur. Ada sebahagian yang kita lihat bagi sebagian sahabat ini dia masyhur dan dia makbul. Ada pula golongan manusia yang dia tak masyhur tapi makbul. Ada pula golongan manusia yang tak masyhur dan tak makbul. Ini waliyatubillah, semoga kita jangan jadi golongan ini. Tapi ada pula golongan yang jadi apa? Masyhur tapi tak makbul kita katakan. Ini jadi kita katakan bahawa penting. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apabila dalam perjalanan apabila tentera-tentera kita kata apa? Peperangan dah balik. Apa dia akan buat? Dia akan check dulu dia punya dewan siapa yang mati syahid. Lepas dia lihat dia menangis. Lalu ditanya kenapa kau menangis? Dia kata orang-orang yang mati syahid ni semua aku tak kenal tetapi makbul di sisi Allah Subhanahu Taala. Jadi cerita kita kata bahawa sebenarnya yang penting sekali daripada kita menjadi hamba kepada Allah ni bukan kita masyhur tapi lebih kepada kita makbul di sisi Allah Taala. Kerana yang paling penting adalah bagaimana Allah menerima kita. Jadi di sini kita katakan sahabat ini memang kita kata masya-Allah. Allah Subhanahu Taala menepati atas janjinya itu dan untuk apa untuk dipenuhkan bahawa mereka akan dituntut bila akan orang-orang Bani Nadir, orang muslimin akan dikenakan ke atas orang-orang Bani Nadir. Kita tahu golongan Yahudi ada tiga. Siapakah mereka yang pergi ke Madinah dahulu? Dah belajar sejarah kan? Usul Salatah dah belajar belum? Usul Salatah dari situ belakang tu ada sikit sejarah kan? yang di pertengahan. Gitu tu, okey, baik, balik kita betul. Bahawa Bani Nadir bani apa lagi? Qainuqa bani siapa lagi? Siapa tahu? La, Huzaifah tak. Hadza sama Huzaifah nama sahabat. Ha? Okey, tak apa salah. Minggu depan jawapannya dapat. Tak ada yang tadi pasal tu pergi ke Bani Nadir dapat nombor kuasa. Semua ada dalil yang kita lihat. La tusallianna ahadukum al-asra illa inda bani Quraidah. Betul. Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Naam. Bani Adam. Kita semua Bani Adam. Kemudian kita katakan bahawa kerana beliau adalah salah seorang pembesar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin selalu menjenguknya. Dia letakkan khaymahnya di berdekatan dengan masjid. Ini dalam masjid. Hal ini menunjukkan diperbolehkan tidur dalam masjid. Ada orang pula bagi dia tidur dalam masjid. Masjid bukan tempat tidur, dia kata. Jangan tidur dalam masjid. Dan sebagainya. Kita kata sebenarnya tidur tu tidak ada masalah. Melainkan kalau memang dijadikan masjid maksud untuk tidur. Tak boleh, tak boleh. Tapi kalau masjid dijadikan tempat untuk beribadah, untuk kita beriktikaf. Tetapi dalam iktikaf tu kadang-kadang orang dah penat, dah baca Quran dah berjus-jus, kepenatan, kita benarkanlah dia tidur sekejap. Benarkanlah dia kailulah sebentar. Kerana di situ tidak ada larangan pun berkenaan dengan seorang tidur dalam masjid. Diperbolehkan seseorang yang sedang sakit walaupun kondisi terluka untuk tinggal di sana, dan diperbolehkan mendirikan khemah di dalamnya walaupun harus mengganggu pelaksanaan salat. Kadang kita tahu kalau ada khemah mesti terganggu. Tapi tidak apa, tidak ada masalah kerana ianya menunjukkan bahawa orang-orang Islam mementingkan juga kemaslahatan persendirian saudara Islam yang lain. Jadi kita kata bahawa dengan ini menunjukkan kepada kita bahawa dalam kita berhadapan dengan golongan-golongan manusia yang berada di masjid, kalau kita hendak mengingkar kemungkaran, biar dia benar-benar dia mungkar. Benar-benarlah dia satu kemungkaran, barulah kita cegah. Tapi kadang-kadang kita lihat apabila dilakukan perkara yang dibenarkan dalam masjid, kita ingkar. Yang tak dibenarkan dalam masjid, kita benarkan pula. Maka ini kita kata dah silap. Jadi berbalik kepada kita tidak memahami akan dasar keperluan masjid itu. Begitu juga tidak kita memahami bagaimanakah, apakah maksud masjid itu didirikan dan sebagainya. Lalu beliau berkata, wa anha daripada Aisyah juga qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzuru ila al-habashati yal'abuna fil masjid. Muttafaqun alaihi. Yang bermaksud, dan dari beliau juga ia berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi saat saya melihat orang-orang Ethiopia sedang Habsyah sedang bermain dalam masjid. Hadis muttafaqun alaih. Tafsir ini telah dijelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahawa saat itu mereka bermain dengan taming dan tombak, bukan bermain-main guli atau sebagainya. Kita tu bukan main-main biasalah. Tapi mainan-mainan yang bermain ini adalah kemahiran sebenarnya. Kemahiran. Jadi apabila ada permainan yang merupakan mengasah kemahiran untuk akhirnya akan dibawa untuk misalnya dalam peperangan ke, mempertahankan diri ke sebagainya, mempertahankan agama, mempertahankan mempertahankan keluarga, ahli keluarga kita, diri kita, maka di situ tidak ada masalah untuk dipelajari. Telah kita bincang pada minggu lepas berkenaan orang belajar silat boleh tak ke masjid. Kita kata tak ada masalah selagi pelajaran silat itu tidak ada yang tidak ada yang khurafatnya, tidak ada yang melanggar akan tata susila, dan juga tidak ada melanggar perkara tidak masuk dalam larangan Allah Taala, seperti memukul wajah, seperti kita lihat mencederakan wajah dan sebagainya. Tapi kalaulah sebagai satu amalan yang tidak ada di situ larangan-larangannya, tidak ada masalah. Sedangkan satu riwayat Muslim disebutkan bahawa mereka saat itu bermain dalam masjid dengan tombak. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari menambahkan bahawa saat itu adalah hari raya. Hal ini menunjukkan diperbolehkan perbuatan seperti itu dalam masjid pada hari-hari kegembiraan atau hari raya. Adi mengatakan bahawa hal itu dinasahkan, ini hukum dihapuskan. Mana telah dihapuskan hukum tersebut dengan dalil Al-Quran dan hadis, iaitu firman Allah Ta'ala, في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. Bertasbih kepada Allah di mana di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya di dalamnya. Dan hadis, jauhkanlah masjid dari anak-anak, orang-orang gila, menghunus pedang, melaksanakan hukum had dan perseteruan, lalu ramaikanlah ia pada hari-hari Jumaat dan bangunlah tempat-tempat bersuci di depan pintunya. Ibnu Adi atas Tabrani dalam Al-Kabir dan Ibnu Asakir. Jadi hadis ini dia kata bahawa telah dimansuhkan. Kita telah ada dasar. Kalau mansuh ni, nak dikatakan mansuh, apa dia dasar yang penting? Period dia. Mesti mengetahui sejarah hadis tersebut. Mana yang terawal, mana yang terkemudian. Dan kalau tak tahu, tak boleh mendakwa. Kita dasar. Dakwaan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakwaan terhadap mansuh pemansuhan tidak boleh diterima, melainkan sekiranya telah terdapat dalil yang menunjukkan mas jangka masa hadis mana lebih awal, mana lebih akhir. Kalau tidak, ianya hanyalah berupa dakwaan sahaja. Dan dia ada cara-cara untuk melihatnya. Di antaranya kita lihat lafaz itu sendiri menunjukkan. Misalnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulunya aku melarang kamu daripada menziarahi kubur, maka ziarahilah ia kerana ianya mengingatkan kamu akan akhirat. Jadi di sini menunjukkan bahawa telah dimansuhkan yang lama. Begitu juga kita lihat bahawa tentang apa? Tentang hadis yang menerangkan bahawa dahulu kami disuruh berwuduk dengan apa yang disentuh api. Api yang telah dimansuhkan. Jadi menunjukkan sahabat telah meneriwayatkan bahawa ini telah dimansuhkan. Maka dengan ini kita dapat tahu bahawa ianya adalah terkemudian. Yang barunya adalah tidak. Seakan-akan orang itu berkata, perseteruan dan menghunus pedang dilarang dalam masjid, maka bermain dengan tombak lebih dilarang lagi. Tentunya pendapat ini jauh dari permasalahan yang sedang kita bicarakan, kerana hadis itu dhaif dan tidak menjelaskan permasalahan kita dengan jelas, tidak pula ayat tersebut. Di samping tidak ada yang boleh memastikan waktu keluarnya hadis ini, sehingga boleh menetapkan hukum nasakh terhadap hadis di atas. Jadi dia kata tak boleh. Kenapa? Tak dapat kita menentukan waktu kedatangan kedua-dua dalil tadi untuk kita kenal pasti mana yang lebih awal, mana yang lebih akhir. Ada menyebutkan bahawa saat itu mereka, yakni orang-orang Habasyah, bermain di luar masjid sedang Aisyah radhiyallahu anha berada dalam masjid. Kita kata kenapa kita kata Habasyah ni kita akan gunakan Ethiopia saja, kerana Habasyah ni boleh besar lagi daripada Ethiopia. Ethiopia sekarang kita lihat, tapi kalaulah dahulu Habasyah ni merangkumi Somal, merangkumi semua sekali kita. Bukan gelap-gelap aja. dia orangnya tinggi-tinggi kurus. Itu jenisnya. Orang-orang Habsyah. Dia masih Nigeria. Nigeria tak. Nigeria lain. Afrika lain. Di Afrika. Dia dalam Afrika juga. Tetapi kita katakan bahawa Habsyah tu daerah Ethiopia dengan masuk sekali Somalia. Kerana dia semua berjiran. Dia sama seperti orang Arab kalau mengatakan. Kalau katakan Maghrib. Maghrib maknanya bukan sekarang Maghrib sekarang. Maghrib sekarang Morocco je. Maghrib dahulu. Itu ialah termasuk Morocco, Tunisia, Jazair, Libya dan juga Mauritania sedikit. Kalau dinamakan misalnya Maghribi. Dinamakan itu nama, kalau dinamakan Syam boleh apa? Semua bukan Syria sekarang. Semua masuk Palestinnya, masuk Jordannya, masuk Syrianya dan sebagainya. Manusia itu anak. Israel tak ada dulu. Sekarang baru ada. Jadi itu masuklah memang kita kata sebenarnya asal tu Israel pun asalnya Palestin sebenarnya. Ustaz, yang apa dia panggil Habsyah, Arab Habsyi kan? Habsyi. Tak Habsyi. Tapi bila kita Abyssinia pun masuk juga. Baik. Adi menyebutkan bahawa saat ini mereka yang ini orang-orang Habasyah bermain di luar masjid sedangkan Aisyah radhiyallahu anha berada dalam masjid. Cerita ini pun tidak benar. Berdasarkan penjelasan dari riwayat yang lain, itu bahwasanya Umar radhiyallahu an tidak menyukai perbuatan mereka itu dalam masjid. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, biarkanlah mereka. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah SAW berkata kepada Umar, biar orang-orang Yahudi mengetahui bahawa dalam agama kita ada kelonggaran. Dan bahawasanya aku diutus dengan ajaran yang lurus dan pemaaf. Samhah. Jadi kita kata bahawa hadis ini kita tahu sahih. Daripada sahih jami'. Saat itu Umar berpegang kepada prinsip dasar bahawa masjid harus disucikan dan dimuliakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa sikap berlebih-lebihan akan menghilangkan prinsip dasar agama ini, iaitu kemudahan dan keringanan. Jadi kata dasar apa? Dasar taisir. At-taisir. Ini banyak juga orang gunakan sekarang ini, taisir. Tapi kita katakan perlu digunakan pada tempatnya. Bahawa apabila dipilih, beri pilihan. Nabi diberi pilihan. Selalu dia akan memilih yang lebih mudah. Tetapi ada letak belakangnya lagi. Malam yakun asiman. Dosa lagi tidaklah dia berdosa. Maksudnya tidak melanggar perintah Allah. Tapi kalaulah kita nak ambil ringan melanggar perintah Allah, tak boleh. Itu bukan ringan. Perhatikan bahawa dasar permula dasar seseorang itu kita tahu dia perlulah diberikan rangsangan takut. Kerana sebab itulah dikedepankan basyur. Rusulan mubasyirina wa muntirin. Rasul-rasul yang diutus sebagai mubasyirin, pemberi berita-berita gembira. Dan kemudian baru datang, wa muntirin, pemberi berita ancaman. Takkan nak beri berita ancaman dahulu, mestilah berita gembira dahulu. Kalau dah tak terkesan dengan berita rangsangan, datangkan ancaman. Barulah kita lihat terkesan. Dan ada orang perlu datang kedua-duanya. Ada satu cukup. Ada dua akan datang. Ada tak cukup satu. Apa rangsangan, tapi hazab. Dia sudah takut dan sebagainya. Jadi dengan itu kita katakan, kita gabungkan keduanya daripada apa yang telah didatangkan. Maka keterangan di atas membantah pendapat At-Tabari yang mengatakan dalam masalah ini dibolehkan bagi para tentera hal-hal yang tidak dibolehkan untuk selain mereka. Kita tak boleh, kerana kalaulah dibolehkan untuk mereka, kita kata apa keistimewaan mereka. Juga membantahkan pendapat mengatakan sesungguhnya permainan dengan tobak bukanlah sekadar permainan, tetapi ia adalah latihan bagi para pemberani untuk maju ke medan perang dan merupakan persiapan untuk menghadapi musuh. Maka dalam hal itu terdapat kemaslahatan untuk seluruh kaum muslimin dan diperlukan untuk menegakkan agama, maka ia diperbolehkan. Sedangkan dibolehkannya Aisyah radhiyallahu anha menuntun mereka padahal ia adalah orang lain. Mana orang lain adalah bukan wanita melihat lelaki dengan sama dengan lelaki melihat wanita. Maknanya rendahkan pandangan. Itu kan seorang wanita boleh melihat kepada sekumpulan orang lelaki tanpa memilih tanpa memilih-milih. Memilah-milah. Tahu memilah-milah? Memilih-milah. Memilih-milah. Oh gitu. Okey. Memilih-milah. Okey, saya tak tahu yang itu. Saya tahu memilih-milih. Okey. Sebagaimana ia juga melihat mereka saat dia keluar untuk mengerjakan solat atau saat bertemu di jalanan. Masalah ini akan dibahaskan tuntas pada babnya. Jadi berkenaan dengan ini kita katakan, kalau kita tahu bahawa wanita asalnya tidak bolehlah melihat kepada kaum lelaki. Lelaki juga tak boleh melihat kepada kaum wanita. Kerana kita berdasarnya perintah Allah SWT, wa qulil mu'minina ayyaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang yang beriman di kalangan lelaki untuk merendahkan pandangan mereka. Begitu juga perempuan kepada wanita, wa qulil mu'minati ayyaghuddu min absarihim. Dan katalah kepada wanita-wanita mukminat agar menurunkan pandangan mereka, rendahkan pandangan mereka. Tapi dalam kita melihat seseorang dengan kadar keperluan misalnya, dibenarkan, tetapi kita tahu bahawa ini adalah dasar atau tak had keperluan sahaja. Had yang dibenarkan sahaja. Maknanya kita tahu bahawa pertama dibenarkan adalah untuk kita dan kedua adalah ke atas kita. Ke atas kita ke untuk kita maknanya? Untuk kita maknanya tak ada apa-apa lah, tak ada dosa lah. Ke atas kita maknanya berdosa. Kalau dah tengok ternampak seorang wanita, tertengok, tak berdosa lah. Tapi kalau kita mengulangkan pandangan kita, berdosa. Begitulah lelaki juga, begitu kata keadaannya. Dan jangan terus sekali di pernah pertama, tapi terus mengikut. Kira-kira salah juga. Kiranya maksud tercapai. Jadi larangan itu supaya tidak berlaku di situ pengamatan. Begitulah kita katakan bagi kalau dia lihat sekali pandang tapi melekat pandang. Kita kata itu juga masuk kategori tersebut. Tak kira. Dia kan masalah tawar tak kawal. Syaitan melawah kan. Kita yang tak lawah pun melawah. Jawabkan. Pasal-pasal kita katakan bahawa dan kadang-kadang dibuat dengan demikian. Oh ni nak melihat, aku nak melihat apa kebesaran Allah, ciptaan-ciptaannya. Macam-macam kita. Kita kata ini semua adalah ini semua adalah kita katakan permainan syaitan. Ini tipu daya daripada dia. Dan hujah ini kalau kita di hadapan Allah tak laku. Kalau kita tahu tak akan kita datang pun datangkan pun hujan hujah ini kepada Allah Taala. Jadi sebab itu kita katakan bahawa kita ni lebih tahu apa ke atas diri kita. Bahawa apa walaupun kita berikan bermacam-macam alasan, walau alqa ma'azirah, kalaupun dia baru melimparkan, baru mengeluarkan semua keurusan-keurusan dia, dia justifikasi-justifikasi dia datangkan berdabur-dabur, kita nak berjela-jela, tapi kita tahu bahawa dia sendiri tahu apa keadaan dirinya. Jadi dengan itu, kita kata, sebab itu kita katakan bahawa kita lebih baik muhasabah diri kita sendiri, tak perlu orang lain muhasabahkan kita. Jadi dalam masalah muhasabah ini, kenapa kita kata lebih baik kita lakukan? Kerana kita lebih tahu diri kita daripada orang lain. Nah, kita keluarkan faedahnya. Pada hadis yang telah dibacakan tadi berkaitan dengan apa? Dengan khaimah di masjid. Begitu juga dengan apa? Dengan didatangkan kita katakan apa? Didatangkan permainan ataupun sepertinya yang dinamakan sebenarnya adalah lebih kepada latihan. Latihan ini dibuat secara kita kata santai, yang mana kita menunjukkan membawa kepada minat, membawa kepada rangsangan dan sebagainya. Sebab itu Nabi SAW membenarkan, kalau kita lihat daripada dalil yang lain, Nabi membenarkan kita kalaulah di antaranya untuk mempertingkatkan atau untuk keperluan berjihad di jalan Allah, untuk memperlengkapkan diri kita dalam berjihad jalan Allah, dibenarkan, dirangsangkan kita untuk berlumba misalnya. Berlumba apa, kita kuda dan sebagainya. Dan ini dibenarkan. Bahkan Nabi SAW mengkhususkannya kepada beberapa sahaja perlombaan yang dibenarkan. Jadi kita masuk bab perlombaan. Jadi adakah boleh kita buat, misalnya kita buat sesuatu, Nabi SAW ada la sibaqah. Tak ada perlombaan melainkan ini. Dari perlombaan yang dimaksudkan itu apakah perlombaannya? Maksudnya boleh dibayar, boleh diberikan ganjaran ataupun habuan atau sebagainya. Maka di sini perbincangan ulama berkaitan dengan dia, nanti kita masuk lebih baik kita terangkannya pada masanya. Nah, jadi berkaitan dengan apa, dengan masalah ini penting kita ambil perhatian. Tapi kalaulah dilakukan ini kerana sesuatu, misalnya melakukan hafalan Quran, peraduan menghafal Quran, ya, tak ada masalah. Peraduan menghafal Quran. Baik. Dari hadis yang telah kita pelajari, kita dapati bahawa bagaimana Nabi SAW meletakkan sahabat yang mana kecederaan itu, letakkan dalam masjid, menunjukkan bahawa Nabi meletakkan mereka kadarnya. Bahawa mereka yang terlebih awal ke dalam Islam menjadi sebab kepada keislaman orang lain, kedudukannya berbeza dengan orang yang kita lihat yang masuk Islam biasa sebagainya, yang dilihat kesan apa kita kata kehadapan atau dikira terkedepannya dia dalam memeluk agama Islam, dengan dia berdakwahkan kepada Islam ini, dan kita letakkan mereka pada tempatnya. Dan perlu dipenjagaan rapi, perlu pemuliaan kepada mereka. Jadi jangan kita lihat kadang-kadang kita dah bagus, kita kata kita lupa kita lebih berilmu daripada orang yang mungkin sebab kita di hidayah. Sebab kita dapat taufik daripada Allah, dapat belajar. Kenapa kita belajar rajin? Kita belajar rajin, kita jadi lebih alim daripada beliau misalnya. Adakah bermakna kita terus lupakan kedudukan beliau? Tidak. Kerana kita tahu kedudukan kita, kedudukan sesiapa, balik kepada kita lihat kelebihan yang Allah SWT berikan kepada beliau. Jadi dengan itu kita harus kadarkan. Jangan kita lupakan keadaan seseorang. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kadar-kadar manusia pada tempatnya. Sebab itu di sini antara kita lihat keimanan ini orang. Sebab itu kita berdoa misalnya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang terlebih awal daripada kami dalam keimanan. Dan janganlah letak dalam hati-hati kami perasaan dengki terhadap orang-orang yang beriman. Ini pengajaran sebenarnya bagi kita. Dan disitulah kita lihat dalil yang banyak kita lakukan. Kita katakan kita ringkaskan saja. Nabi SAW bersabda, ad-dal ala khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Nabi SAW bersabda lagi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amilah biha ila yawmal qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amilah biha ila yawmal qiyamah. Barang siapa yang menunjukkan satu tunjuk tauladan yang baik, baginya adalah adalah kebaikan tersebut, pahala kebaikan tersebut dan pahala orang yang melakukannya sehingga hari kiamat. Dan barang siapa yang menunjukkan satu betul tunjuk tauladan yang buruk, maka baginya adalah dosanya, dosa kelakuan tersebut dan dosa orang yang melakukannya sehingga hari kiamat. Sebab itu Nabi SAW menerangkan bahawa anak Adam yang pertama membunuh mendapat semua dosa pembunuhan yang ada di atas muka bumi ini. Dapat. Kenapa? Kerana dialah yang pertama sekali menunjukkan pembunuhan. Maka dia dapat semua sampai hari kiamat. Tidak orang berbunuh-bunuhan, dia dapat. Allah Akbar. Besar kita kata. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang banyak lagi. Yang banyak kita kata menunjukkan bahawa kelebihan Ahlul Fadl. Kelebihan orang-orang yang dapat ada kedudukan, kemuliaan. Nabi sebab tu kita kata tak seyoginya seorang kata, saya nak korban untuk Nabi. Nak atas nama Nabi, saya nak korbankan. Sesiapa yang berkorban, dapat Nabi sesama pahala ini. Sesiapa yang, apa yang kita buat daripada ibadah, kita kita dengan Nabi dapat pahala ini. Nak sedekahkan Fatihah kepada Rasulullah SAW. Nak sedekahkan. Jadi dia kata tak perlu. Pertama sekali, tentang sedekah ini pun kita kata ada khilaf. Di antara, kita lihat mutakhirin dengan mutakadimin daripada mazhab Syafi'i. Mutaqaddimin mengatakan tak sampai. Kenapa? Kerana melihat bahawa tak boleh dikiaskan peribadatan. Dan tak boleh, kalau kita katakan boleh dikiaskan, kenapa tak dikiaskan solat dan sebagainya? Begitulah keadaannya. Tapi sebahagian ulama melihat boleh dikiaskan. Jadi ada masalah. Tapi tak sampai kepada bid'ah. Sampai bid'ah ke? Tak sampai bid'ah. Melainkan dia dah khususkan tertentu. Yang boleh disedekahkan Fatihah saja. Dia sedekahkan, dia kata, tak. Kalau dia kata nak sedekahkan pahala bacaan bacaan Quran, kita kata masalah ni khilaf. Tapi kita kata yang serajihnya, Wallahu ta'ala alam Allah demikian. Kerana Imam Syafi'i kata tak sampai. Tetapi kalau kita kata adakah dia sampai pada bid'ah, kita kata tak. Sehingga Imam Ibn Taymiyyah rahimah ta'ala mengatakan sampai. Ibn Taymiyyah kalau dah kata sampai, mana hujahnya kuat juga ni. Hujannya kuat. Tapi macam mana pun kita kata yang rajihnya adalah tak sampai, insyaAllah. Kenapa? Kerana dalil-dalil kias ini sebahagian sahaja kita lihat dia mitak atau jalan untuk dia berkiaskan hanyalah sempit. Tak boleh diperluaskan. Kalau diperluaskan akan ada masalah. Tapi kalaulah ditetapkan misalnya bacaan mesti Yasin, bacaan mesti ini, kita kata ini tak ada khilaf lah. Kita kata bahawa Yasin maknanya hadisnya hadis. Hadisnya dhaif sampai sebagaimana mengatakan daripada rajah dhaif syadid dhaif. Jadi lemah sangat. Tapi oleh kerana itu kita katakan kita tak boleh. Jadi ala kulli hal masalah-masalah kita tak masuk. Kita katakan juga bahawa kelebihan Sa'ad bin Mu'adz ini kerana apa? Kerana telah Islamnya kabilahnya kerana Islamnya dia. Wah, banyak pahala dia dapat. Nabi SAW bersabda, "Law ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am." Kalaulah seseorang mendapat hidayah melaluimu, lebih baik daripada mendapat seekor unta betina, unta merah. Unta merah ni menjadi satu kebanggaan. Kalau merah dah besar mana ni? Dia besar dah merah. Merah ni bukan merah inilah, merah macam merun gitu sikit lah. Gitu. Lebih daripada BMW. Lebih daripada BMW. Tapi kita katakan juga bahawa kalau orang tak rasa ini sebagainya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, khairul laka min mimma tala'at 'alaihi syams, lebih baik daripada apa yang dikeluarkan oleh matahari. Itu banyak khair kebaikan yang dikeluarkan oleh matahari. Jadi lebih baik daripada itu. Maka di situ menunjukkan kepada kita bahawa kelebihan satu orang saja. Ini bukan satu orang ni. Ini satu kabilah dan cucu cicitnya sampai ke hari ini kita lihat dia dapat juga pahala. Dan dia di antara ada kita lihat kelebihan banyak, kita lihat di antaranya adalah beliau pernah bermusyawarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar, dia telah juga menjadi hakim kepada Bani Quraizah. Dan juga kita lihat kepada apa, kepada kepada hadis-hadis lain, kita lihat meriwayatkan beberapa hadis. Dan di sini juga menerangkan kepada kita bahawa peranan masjid di waktu atau zaman Rasulullah SAW pada permulaan Islam bukanlah hanya untuk bahawa di datang situlah tempat untuk menuntut ilmu, dapatkan ilmu, di situlah untuk menegakkan panji-panji Islam, untuk dibina, dibentuk panji-panji Islam untuk dihantar ke mana-mana. Bahkan kita lihat di situlah juga untuk menyelesaikan masalah perbalahan dan sebagainya. Dan di situlah juga kita lihat untuk diadakan mesyuarat, perbincangan, dan untuk dihakimi atas segala urusan-urusan lain. Daripada hadis yang terakhir selepasnya pula kita lihat apa yang kita dapat faedahnya adalah kita dapati bahawa orang-orang Habasyah ni, mereka-mereka ini kalau kita lihat daripada sudut tabiat mereka, mereka ni telah diberikan tabiat memang suka kepada gendang-gendang dan suka kepada apa, permainan. Maknanya kalau mereka praktis ke apa mesti, sampai sekarang kita lihat orang-orang Afrika dan sebagainya kan, begitu keadaan ni. Dan Islam sampai sekarang kita lihat Abu Berada dan mereka pun kita lihat masih lagi ada ciri-ciri tersebut masih dalam masyarakat mereka. Dalam menunjukkan bahawa Abu Nabi SAW membenarkan mereka untuk lakukan apa yang mereka lakukan di dalam masjid adalah menunjukkan bahawa Nabi SAW meraikan di sini siasat syariah. Dan ini politik atau bagaimana hendak menghukum atau menghakimi atau kita katakan untuk mengendali akan apa, akan masyarakat. Suatu masyarakat untuk mengendalikannya bukan mudah. Kita bayangkan saja di Singapura lebih kurang kita yang majoritinya 4 kaum besar. Itu saja kita lihat dah macam-macam. Sebab tu dalam siasat syariah ni perlu dinilai demikian, kerana pada waktu zaman Nabi, zamannya kemasukan Islam, bukan saja orang Arab saja yang memeluk agama Islam, dah orang Habasyahnya, orang daripada misalnya daripada Arab yang berbagai kelompoknya, dan juga ada yang datang daripada Farsinya, dan begitulah keadaan kita lihat bahawa telah mula di situ ada pelbagai golongan manusia, masuk orang Yahudinya, termasuk orang Nasrani dan sebagainya. Dan di sini juga daripada sini didatangkan bahawa Nabi kata bahawa dibenarkan supaya mereka orang-orang Yahudi melihat bahawa dalam Islam ini ada kelapangan kerana kelonggaran, supaya kalau kita lihat ada sebahagian orang-orang yang nak masuk Islam tu kadang-kadang lihat dulu perkara-perkara ini. Semua serius saja. Kita tahu memang serius lah. Semua tak boleh dan sebagainya. Tapi memang kita kata berlaku. Sebab tu kadang-kadang kita lihat, terutama kalau kita pergi kepada masyarakat barat sekarang ini, di mana sebahagian daripada saudara kita yang telah memeluk Islam misalnya, mereka terbiasa dengan kejahilannya. Jadi mereka nak cari yang agak kurang sikit tak ada, melainkan daripada pihak sufi misalnya. Maka mereka termasuk golongan sufi. Jadi tapi masalahnya apa? Berlakulah kita lihat bermacam-macam perkara yang tidak sepatut dilakukan. Jadi ada perkara yang kita harus benarkan. Walaupun dia khilaf aula. Khilaf aula mana apa? Khilaf yang lebih keutama. Yang utama tak lakukan. Yang lebih orang yang kalau betul-betul jadah, yang betul-betul kita serius dalam agamanya, tidak lakukannya. Tapi adakah lakukannya ini menjatuhkan seorang dalam kemungkaran? Tak sampai jatuhkan kemungkaran. Jadi kita perlulah memberikan kelonggaran. Kerana ada orang perlu kepada masa untuk dia menjadi serius, untuk jadi committed dan sebagainya. Tapi kalau kita tak benarkan pemantapan itu kepada masa, kerana kita tahu bahawa orang-orang Islam ni kita katakan bahawa akan meresap iman itu pada masa yang tertentu. Sebab tu apabila orang-orang Arab mengatakan kami telah beriman, kata Allah Taala firman, qulu lam tu'minu walakin aslamna wa qalatil arabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang-orang Arab dan orang-orang biasa mengatakan bahawa kami telah beriman. Maka Allah kata, katakanlah Muhammad kepada mereka, sesungguhnya katakanlah kami telah beriman. Walamma yadkhulil iman fi qulubihim. Sehinggalah iman itu memasuki ke atas dalam hati-hati mereka. Kerana iman ini perlu kepada masa untuk dia diresapi, untuk dia memahami. Kerana sebab tu kita lihat orang-orang yang dalam istilah ulama, orang yang dah bertaubat misalnya, tak cukup. Dia harus hasuna islamu. Lepas dia memperbaiki Islam dia. Ha, memperbaiki Islam dia. Jadi situ keadaan kita. Bagaimana keadaan kita sekarang kita lihat? Kita dah baiki Islam kita ke belum? Kita harus nilai tepuk dada, tanya iman. Ha, teruk apa kita kata, tengok cermin, nampak apa keadaan kita. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa perlu kita meringankan, memudahkan. Misalnya sebagai seorang yang, sebagai contoh seorang yang jaddah, kita kalau kita tahu bahawa salat malam tu penting, lalu kita lakukan, kita memelihara salat malam, menjaganya. Tapi kalau kita cakap dengan orang, takkan kita nak membawa mereka bahawa salat malam mesti lakukan sebagainya, sedangkan dia baru masuk Islam. Jadi kita ringankan dia. Rangsang boleh, tapi menjadikan seolah-olah mesti bangun, seperti mana kita bangunkan diri kita, kita tak boleh. Ha, jadi kita katakan, sebab tu dalam masalah ini kita katakan, masalah warak berbeza dengan masalah hukum. Ha, masalah warak berbeza dengan masalah hukum. Dikeluarkan faedahnya, misalnya Abu Bakar radhiyallahu an. Apabila diberitahu kepada beliau bahawa apa yang dimakan ini adalah hasil daripada dia menenung kan, nasib. Dan dia tak dapat duitnya, jumpa seorang tu, selepas dia jadi hamba kepada Abu Bakar radhiyallahu an, dia dapat hartanya itu daripada orang yang dia dulu tenungkan. Jika barang tu Abu Bakar makan. Lepas itu, kenapa kau tak tanya aku? Selalu kau tanya. Aku dah kelaparan. Aku makan terus. Maka dia kata, aku dia ceritakanlah tentang dia tenung, dan tak ada orang tak bayar, tadi baru bayar. Dia beli makanan. Maka Abu Bakar radhiyallahu keluarkan daripada mulutnya itu makanannya. Kerana lalu dia kata bahawa setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, tempatnya lah neraka. Jadi poin kita nak terangkan, adakah perbuatan Abu Bakar ini sebagai satu hukum menunjukkan kita harus lihat setiap daripada pemberian-pemberian orang, hadiah-hadiah orang, kita harus tanya? Tidak, kita kata. Jadi sini menunjukkan bahawa hukum yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu itu adalah lebih kepada warakan dirinya sendiri. Tapi tak boleh diambil sebagai satu hukum am bagi apa, bagi masyarakat. Saya dapat hadiah daripada Rizwan misalnya. Rizwan, awak dapat duit ni daripada mana? Jadi saya tak perlu, kerana kita kata dasarnya hukum pada zahir. Kita lihat pada dasar syariah ini, kita lihat kepada zahir, hukum pada zahir. Maknanya apabila kita dapat daripada seseorang hadiah, kita tengok dia alhamdulillah Muslim, ambil je lah, tak payah kisah. Kita makan kat rumahnya, ada daging dimasak, makan je lah, tak payah tanya. Beli kat mana? Daging ni ada cap halal tak? Di mana dia sembelih ikan? Tak boleh tanya. Kerana kita tahu bahawa dia seorang Muslim. Jadi kita ambil pada zahir. Ha, jadi kalau seseorang yang melakukan demikian, kita akan menjadikan sebagai agamanya, kita ada di tanah tok fitin. Dia melampau-lampau dalam agama. Dan Nabi SAW ada, halakal mutanafi'in. Binasalah ke atas orang yang melampau-lampau. Tapi kalau kita katakan kes yang telah dilakukan Abu Bakar, dia tidaklah mewajibkan semua orang begitu macam. Dia yang melakukan demikian. Jadi di sini kita kata itu kewarakan. Jadi beza kewarakan dengan hukum. Dan juga kita lihat daripada hadis ini menunjukkan bahawa apabila mereka lakukan itu, mereka berada dalam hari raya. Memang hari raya ini juga diberikan kemudahan, keringanan untuk diri seseorang itu bergembira. Dan dibenarkan untuk memukul rebana sebahagian. Kita lihat yang riwayat menerangkan demikian. Tapi buka rebana je lah. Sekarang bukan rebana je, semua. Jadi ini masalah kita kata. Dalam kita menerima rukhsah, kita tambahkan. Kalau kita tak dapat rukhsah, kita buatkan rukhsah sebagainya. Dan di sini juga kita lihat, permainan orang lelaki itu berbeza permainan perempuan. Kalau perempuan, permainannya lembut lah. Kalau lelaki, permainannya kasar. Kasarnya mana? Mestilah di situ ada kelelakiannya. Mestilah ada kelelakian ni. Sebab tu Umar radhiyallahu mengatakan, dia katakan kepada seorang tu, ar-rajul idza takallama asma' wa idza daraba auja'. Lelaki tu kalau dia berbual, dia mendengarkan. Kalau dia memukul, dia menyakitkan. Mana pukul dia bukan pukul. Tak, pukul dia tu sakit. Jadi sebab tu, tapi jangan, bukan untuk pukul isteri sakit kan. Kalau pukul isteri kita kata darban ghair mubarrih. Kalau budak pukul pun bukan pukul seperti ini. Ini pukul ni tak boleh. Memang dilarang. Yang dibenarkan rukhsah, pukul sayang. Kita kata buku sayanglah. Kamu masuk nanti buat mazhab Ahkamul Usra masuk. Hukum hukum kekeluargaan masuk nanti. Baik. Kemudian kita katakan di sini bahawa permainan yang mana mendidik kita, mendidik kita untuk menjadi lasak terhadap misalnya memberi kekuatan kepada kita, memberikan kemahiran kepada kita, memberikan ketepatan kepada kita. Semua dalam kita melontar panah dan sebagainya, maka masuk dalam kategori kita lihat hatta lembing. Lembing pun sama kerana merupakan lontaran. Sebab tu ala innal quwwata ramyah. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Allah Taala berfirman, siapkanlah diri kamu dengan kekuatan. Tapi semua mengatakan ala innal quwwata ar-ramyu. Bahawa ketahuilah bahawa kekuatan itu adalah panahan ataupun lontaran. Ramyu itu lontaran. Jadi kalau nak lontar tu, biar lontar dengan barang yang perkara yang boleh mengena. Begitu juga kita katakan, dalam hadis ini menunjukkan bahawa wanita itu boleh melihat lelaki kalaulah pemandangannya itu bukanlah pandangan syahwat. Keluar fatwa dia melihat pertandingan bola dekat Saudi. Nafikan. Jadi kita kata betul tak? Tak. Saya yakin memang tidak betul lah. Tapi kita kata dia walaupun kerajaan menggunakan pun, tidak menunjukkan hukum. Sebenarnya kita katakan, melihat bola lain sikit hukumnya. Tahu kita tahu hukumnya tak boleh. Kerana apa? Kerana melihat aurat. Dan tak sesuai. Kerana akan tempat duduknya itu tak sesuai. Kerana akan bercampur. Kemudian kita lihat lazimnya bola itu akan meneriak-neriak. Takkan kita lihat selayaknya wanita berteriak-teriak gitu kan? Tidak. Dan sebenarnya kita lihat, sebenarnya seorang Muslim yang menjaga dirinya juga daripada masa dan sebagainya tidak menyebutkan dengan perkara seperti itu. Sehingga mengeluarkan dirinya daripada melaksanakan perkara yang lebih manfaat. Sehingga kadang-kadang melakukan solat kepada keluar daripada waktunya. Ini semua adalah larangan. Jadi kita katakan dalam nak menuntun pun biarlah nuntun. Tempat yang kita lihat tak ada masalah bagi kita untuk menonton. Tapi pastikan kita pun tak boleh tengok aurat lelaki juga. Nabi SAW sabda, apa peha itu adalah aurat. Dan Nabi SAW kata, la yanzur ila fakhidhi hayyin aw mayyit. Janganlah kamu lihat kepada peha orang yang hidup maupun yang mati. Jadi menunjukkan bahawa sama juga hukumnya. Kalau peha tak boleh, selain daripada boleh? Tak boleh lagi. Baik mandi pun sama macam mana? Lebih lagi tak boleh, kita kata. Itu dasarnya. Tapi kerana apa? Kerana budaya sekarang ini membenarkannya, kita harus cakap lah sebab tu. Sebab tu dalam masalah ini, kadang-kadang kita, terutama apabila kita, sesiapa yang mungkin yang telah memandikan mayat pun, kadang-kadang mereka meringankan perkara ini. Kadang mereka tidak melihat, tidak memahami akan apa, akan aurah penjagaan harus dijaga walaupun telah meninggal dunia. Harus dipelihara aurat mereka daripada diperlihatkan orang ramai. Dalam pun ada peradaban yang kita harus pelajari. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahawa Allah bahawa syariah ini mudah. Manhajnya juga kita lihat manhaj yang pertengahan. Tidak melampau kepada golongan yang kita lihat terlampau ringan meninggalkan perintah-perintah atau terlampau ketat sehingga kita lihat benda yang boleh pun dia kata tak boleh. Dia lihat bahawa sunnah ataupun untuk melakukan perkara yang sunnah begini. Satu je pandangan dia. Dia salah. Kita haruslah melihat kepada dasar yang lebih luas lagi. Apa yang Allah terangkan itulah yang boleh, itu yang boleh. Jadi dengan itu kita katakan bahawa kita telah sampai kepada, kita pergi pada hadis selepas ini. Wa anha juga, daripada Aisyah radhiyallahu anha juga, anna walidatan sauda كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عن عندي الحديث متفق عليه. Dan darinya sesungguhnya seorang budak wanita hitam mempunyai sebuah khimah dalam masjid. Dia selalu datang kepadaku dan mengobrol atau berbicara dengan di sampingku. Muttafaqun. Kisah lengkap hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya seorang budak wanita di mana hambalah. Hamba wanita hitam yang tadi ini milik suatu kampung di Arab, kemudian mereka membebaskannya. Namun dia masih bersama mereka. Ia berkata, seorang anak kecil perempuan anggota kaum tersebut keluar dengan mengenakan selendang merah dari kulit. Lalu selendang tersebut ditaruh tadi jatuh yang kemudian disambar oleh seekor burung pemangsa kerana dikira daging. Kemudian mereka mencarinya. dan mereka tidak menemukannya. Mereka menuduhku, ini bekas budak tersebut telah mencurinya. Mereka menggeledahku, bahkan mereka menggeledah hingga pada kemaluan anak tersebut. Sungguh saya berdiri bersama mereka, tiba-tiba burung tersebut melintas di sana sambil melemparkan selendang tersebut. Sehingga selendang tersebut jatuh di antara mereka. Saya berkata kepada mereka, inilah yang kalian tuduhkan kepadaku. Kalian telah menuduhku padahal saya tidak bersalah sama sekali. Ini dia selendangnya. Aisyah radhiyallahu berkata, kemudian wanita tersebut mendatangi Rasulullah SAW dan masuk Islam. Dia mempunyai khemah di dalam masjid. Ia boleh mendatangiku dan berbincang di sisiku. Ia tidak duduk kecuali pasti mengucapkan syair. Wa yawmal bishahi min ta'ajibi rabbina ala innahu min daratil kufri anjani. Kejadian senandang itu adalah keajaiban Tuhanku. Bukankah dia telah menyelamatku dari negeri kekufuran? Dan ini menunjukkan bahawa Allah SWT kalau nak berikan hidayah pada seseorang dengan cara yang kadang-kadang kita lihat, tidak kita terbayangkan. Saya berkata kepadanya, kenapa setiap duduk engkau pasti mengucapkan syair ini? Kemudian wanita itu menceritakan kisah tersebut. Inilah yang disyaratkan oleh Ibn Hajar dengan kata Al-Hadith. Hadis ini menunjukkan diperbolehkan bermalam atau tidur siang dalam masjid bagi kaum muslimin yang tidak memiliki rumah, baik laki-laki maupun wanita, jika tidak terjadi fitnah. Begitu pula diperbolehkan mendirikan khemah dan lain sebagainya. Jadi kita katakan bahawa, dan di sini menunjukkan juga bahawa masyarakat itu masyarakat aman. Masyarakat sahabat ini masyarakat yang aman. Tidak, kalau kita lihat sebahagian, kalau kita nampak satu khemah, ada orang nampak khemahnya dia terus bilik misalnya. Kan? Kita kadang kita berkhemah kat Canggih pun kadang-kadang sebahagian dibuka lagi. Kita dalam khemah dibuka. Jadi menunjukkan bahawa tak ada di situ. Bukan privasi dia. Makna keamanan. Padahal kita lihat sebenarnya, kita lihat itu dah di bawah apa? Di bawah pertutupan yang mana tak boleh sebenarnya seorang menyikap. Kalau dah dia faham tentang apa? Tentang hak seseorang. Dan ini menunjukkan bahawa kalau kita lihat khemah yang dibuat di masjid, sedangkan masjid memang didatangi oleh pelbagai manusia atau berbagai orang misalnya, terutama kita sahabat-sahabat Rasulullah SAW datang ke masjid Rasulullah SAW. Dan tentu sudah tentu kita lihat dalam masa yang sama, kalau ada khemah tersebut, kalaulah seseorang itu tidak amanah dan tidak apa dipercayai, sudah tentu dia akan melihat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa seseorang yang mengintip itu, kalau dibalingkan sesuatu sampai mengena butakan matanya, tak ada kisah baginya. Menunjukkan bahawa perlu. Bahkan isti'zan itu, meminta izin itu sebenarnya li ajlil basar, untuk tidak itu kerana pandangan. Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal isti'zanu li ajlil basar. Bahwasanya meminta izin itu sebenarnya tujuannya adalah kerana penglihatan, supaya jangan melihat perkara yang tak patut kita lihat. Kita datang rumah orang, kita terus tak izin, masuk terus. Berbeza kita lihat. Orang-orang lebih-lebih lagi kita lihat zaman orang-orang yang miskin, kata daerah tempat-tempat yang miskin. Mereka tidak berpakaian, mereka satu pakaian. Hanya pakaian itu mereka jaga untuk datang menemui orang atau tamu atau keluar rumah dan sebagainya. Kita terus masuk saja rumah seperti itu, kita telah menjatuhkan atau mengambil hak saudara kita dari sudut kita lihat kita kata hak privasi ini, atau kita bahas privasi bahasa Melayu. Hak kepribadiannya. Begitu juga kita telah menodai, kita lihat haknya dan juga menyebabkan dia kita terlihat perkara aurat-auratnya yang sepatutnya tidak boleh kita lakukan. Jadi sebab itulah Nabi meletakkan bahawa seseorang kalau pergi ke rumah seseorang, minta izin. Kalau dia suruh balik. Kenapa? Itu adalah lebih suci, menyucikan kita. Allah Taala berfirman, fa in kila lakum urji'u farji'u wa huwa azka lakum. Sekiranya kamu disuruh untuk pulanglah kamu, kerana itu adalah lebih menyucikan kamu. Sebab itu seorang sahabat sengaja datang ziarah orang waktu aurat. Waktu aurat itu orang akan selalu suruh dibalik. Jadi dia suruh dibalik, dia dapat kesucian daripada Allah Taala, dia gembira. Sahabat kita dia nak pasti betul apa? Dah dapatkan kelebihan yang Allah Taala firmankan. Dia bukan, dia tahu bahawa bukan dia sengaja nak masuk, tapi dia nak orang halau suruh balik, supaya dia balik dalam keadaan mendapat ganjaran. Dan inilah kita katakan bahawa masyarakat yang yang berpaksikan kepada keimanan, berpaksikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat berbeza daripada golongan masyarakat yang berpaksikan kehidupan mereka ini dengan hawa. Naam. Wa an Anasin. Kita minta kita buka soalan. Baik, kita balik kepada tadi. Sebelum tadi kita menerangkan bahawa wanita itu anak apa hamba wanita itu telah dapat kebebasan. Dapat dapat bebas kerana salah-salah disalah tuduh. Apabila dah salah tuduh, dapat pembuktian bahawa dia salah tuduh, maka mereka pun malu, mereka pun membebaskannya. Lepas membebaskannya, dia alhamdulillah. Bebas ni sebenarnya bukan perkara senang. Susah sebenarnya nak bebas. Ha. Tapi apabila dah dapat pembebasan, menunjukkan bahawa itu adalah anugerah yang mana yang besar kita lihat. Lalu datang kepada Rasulullah, dia beriman. Dan di sini menunjukkan bahawa masjid juga, ada sebahagian orang yang duduk di masjid, yang tinggal di masjid. Boleh tak kita kata orang duduk tinggal masjid? Ada juga orang tinggal masjid. Jadi kita katakan bahawa ada golongan orang yang kita lihat, mereka tidak ada tempat, melainkan kita lihat mereka mengambil teduhan masjid. Yang mana boleh tak kita benarkan? Kita katakan bahawa golongan yang terlebih dahulu lagi telah ada adalah golongan sufah, ahlus sufah. Nah, dan di sini menunjuk, dalil ini menunjukkan bahawa dibenarkan seseorang tinggal dalam masjid dan tidur dalamnya. Kerana kalau khemah itu bukan untuk tidur dan untuk tinggal, jadi untuk apa? Ha. Jadi kita kata memang untuk tinggal dan tidur. Ha. Berteduh. Lebih-lebih lagi dibolehkan kepada mereka-mereka yang yang dalam keadaan daif, dalam keadaan lemah, seperti hamba wanita ini. Dan begitu juga kita lihat bahawa Nabi SAW membenarkan golongan Ahlus Sufah untuk berada dalam atau berada dalam keadaan sifat tersebut. Mereka tinggal. Jadi kita tahu di belakang rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah tempat yang dinamakan Suffah, ternaik sikit tempatnya. Situlah sahabat-sahabat. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu tinggal di situ. Ha, berteduh di situ. Ambil. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa tidak tercela. Mana kita nak letak mereka? Selagi kita lihat mereka ni adalah orang yang mudah untuk berurusan sebagainya, tak apa. Dan mereka sudah tentu orang-orang yang kita lihat, orang-orang yang lemah, miskin dan sebagainya. Ha. Jadi tidaklah seperti orang yang kaya, bawa banyak bagi, banyak dia punya luggage. Ha, kalau jadikan hotel, di sana masjid tak boleh lah. Ha. Semua barang-barang dia kat masjid. Ha, tak boleh lah. Tapi kalau dia selai seminggang, tak ada masalah. Ha. Memang dia memang masjid itu adalah untuk peruntukan seorang. Dia beliau adalah di antara peruntukan untuk lakukan salat situ. Cuma dia berkekalan saja tak keluar-keluar daripadanya. Yang lain keluar. Jadi kita ada tak masalah. Dan di sini juga dalil membenarkan kita untuk meletakkan khaimah atau sepertinya dan untuk apa, sama ada untuk kita beriktikaf atau untuk kita meletak. Jangan lepas ni semua orang kita lihat buat khaimah kat masjid. Itu bukan maksudnya. Maksudnya adalah khaimah bukan khaimah besar, khaimah untuk dirinya saja. Ha. Tak ada khaimah kat laut lagi, tak ada, bukan. Bukan itu yang dianjurkan. Tapi menunjukkan bahawa ha, ada bahawa di sini kita lihat walau orang dalam keadaan salah seminggang seperti itu, hendak membuat misalnya satu khaimah supaya dia kalau tidur tak ada orang nampak dia dalam keadaan bagaimana dia tidur, mungkin tersingkap auratnya sebagainya, maka di situ perlu. Dan di sini juga syaratnya tidaklah menyempitkan orang Islam. Kalau semua orang Islam buat demikian dah susah lah. Kerana keperluannya mungkin sedikit. Jadi yang sedikit tu dibenarkan. Tapi kalau kesepuluhan dah banyak, kita tak boleh lah. Kerana nanti masalah solat itu sendiri akan terganggu. Masalah untuk datang ke masjid terganggu. Dan kalau menyempitkan, dihilangkan. Kerana Nabi SAW pernah abul melihat ada khaimah-khaimah dah mula dibinakan, Nabi suruh pindahkan atau suruh alihkan. Nah. Dan Ashabu Sufah ini adalah golongan daripada kalangan orang-orang miskin daripada sahabat yang betul-betul kita lihat khusus mereka dah committed dalam melakukan peribadatan. Dan mereka sudah bersedia untuk memberikan nyawa mereka hatta untuk mempertegakkan Islam dan untuk mendukung agama Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggikan kalimatnya. Dan dengan itu apabila datangnya permintaan Nabi SAW siapa untuk berikan, mereka dah sedia, dah ada kesediaan, bukan untuk hidup lama-lama kat situ, tidak. Kita lihat mereka dah sedia dah. Sebab tu minal mu'minin dalam ayat Allah telah menerangkan bahawa sebahagian orang-orang yang beriman itu telah habis, telah apa, telah sampai kepada Allah, telah apa, telah telah apa, telah qada nahbahu, mana qada nahbahu, mana dia telah meninggal dunia, telah mengorbankan hartanya di jalan Allah. Dan sebahagian daripada yang lain pun yantazir, menunggu giliran mereka. Dan di sini juga menerangkan kepada kita bahawa apabila ada sahaja keperluan, ada sahaja kita keperluan untuk meminta khidmat, untuk meminta sesiapa untuk berjihad ke, atau untuk berdakwah ke, untuk dihantar ke mana-mana, semua sudah. Sebab tu dalam satu asar saya teringat bahawa mereka mengatakan bahawa kalaulah mereka ke masjid, tak tahu bila balik. Kerana kalau dihantar pada pas solat tu dibina sebagainya, ya. Tapi kalau ke pasar, tahu balik bila balik. Kerana mereka bagi pasar kan balik cepat. Ha. Kerana pasar kita tahu tempat yang apa yang paling Allah SWT benci, mana makruh, tempat yang Allah kerih, dan masjidlah tempat yang paling Allah suka. Tetapi kalaulah misalnya seseorang itu tidak melakukan demikian, dia hanya duduk situ tak ada faedah pun duduknya, hanya jadi teduhan saja, tidak bersibukkan diri dengan ibadah, kita kata tak ada keperluannya untuk duduk di masjid. Dan sebagian orang pula misalnya dia duduk di masjid, dia kata nak beribadah. Seperti kalangan misalnya golongan orang-orang mutasawifah misalnya, dia menyendiri dirinya dalam masjid di punjuru-punjuru misalnya. Tetapi kita lihat apabila untuk kesediaan untuk memberikan kemaslahatan orang ramai, masyarakat Islam sebagainya, kita tak ada. Kita kata bukan ini yang dimaksudkan untuk kita berada dengan mereka. Contohnya dia kata Ahlus Sufah, kita kata Ahlus Sufah berbeza dengan mereka. Kerana Ahlus Sufah kalau diminta untuk mereka keluar jalan Allah, mereka keluar. Untuk pergi ke mana, dia akan pergi. Untuk pergi ke mana, adakah mereka sudah sedia demikian? Kalau tidak, mana tidaklah seperti mana yang mereka katakan. Maka dengan itu kita katakan bahawa masjid bukan tempat untuk kita menjadi melakukan kerahiban. Tapi adalah tempat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan pelbagai jalan-jalan kebaikan yang Allah telah sediakan. Kalau perlu kepada khidmat, perlu kepada agama, khidmat agama, khidmat masyarakat Islam, khidmat, maka mereka sedia untuk lakukannya. Semoga Allah berikan kita taufik insyaAllah untuk lakukannya. Dan kita dapatlah menjadikan masjid ini sebagai tempat yang mana kita akan segera mencari di mana saja kita berada. Walaupun kita lihat kesibukan yang ada, tapi tempat kembali kita, tempat yang kita tenang, tempat yang kita akan merasa keamanan adalah masjid juga. Kerana itulah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Nabi Allah SWT berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Bahwasanya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah masjid-masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi ciri-ciri orang yang beriman kepada hari Allah dan hari akhirat, perlulah memakmurkan rumah Allah, perlu memakmurkan masjid Allah. Wallahu ta'ala. Ada soalan? Nah. Kita katakan beza apa dilakukan adalah perkara yang mubah. Makna perkara yang mubah maknanya perkara yang kita lihat, satu perkara yang kita semua tak anggap dia agama, ibadah misalnya. Tapi apabila mereka meletakkan ibadah seperti itu, kita tersalah. Sekarang ni kalau nak gendang-gendang, bukan kerana suka-suka, tapi kerana nak berzikir kepada Allah. Kita tersalah. Konsepnya salah. Adakah zikir kepada Allah Ta'ala tidak diajar oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya? Telah diajar. Jadi kenapa perlu dilakukan dengan cara yang sedemikian? Kalau diminta kita dalil kepada mereka, kita minta kepada mereka dalil yang khusus. Kerana mereka tak boleh datang dalil umum. Kerana amalan yang mereka lakukan adalah amalan khusus. Jadi perlu didatangkan dalil khusus. Orang boleh datangkan dalil umum. Tapi adakah dalil umum menjustifikasikan perbuatan-perbuatan khusus yang kita lakukan? Jadi tidak. Jadi sebab itu kita perlu datangkan dalil khusus. Dalil tadi awak datangkan dalil umum yang itu menunjukkan boleh misalnya kalau langkah dan kegembiraan untuk memukul rebana. Tapi adakah itu untuk menunjukkan kita berzikir kepada Allah? Tidak sesekali. Bercanggah. Jadi boleh dimasukkan bahawa agama ini haruslah dengan kefanakan, dengan cara zikir gendangnya dan sebagainya. dengan dalil-dalil yang lemah yang lain sebagainya, Allah suka kepada misalnya kecantikan dan sebagainya. Ini semua kalimah-kalimah yang kita katakan adalah dalil-dalil yang apa kita katakan tidak berpaksa atau berpihak kepada mereka sebenarnya. Allah Ta'ala. Jadi perlu kita dalam kita nak menetapkan satu dalil, satu amalan khusus dalam Islam, pastikan bahawa dia ada dalil yang khusus. Tak boleh hanya berujar. Adakah Allah Ta'ala nak masukkan orang dalam neraka kerana berzikir kepada Allah? Kita kata Allah tak akan masukkan seseorang dalam neraka kerana zikir kepada Allah. Tapi Allah boleh masukkan orang dalam neraka kerana bercanggah dengan Rasulullah. Jadi apakah perbuatan kamu ini tak bercanggah dengan Rasulullah yang Nabi bawa? Kalau bercanggah jangan buat. Kerana kemungkinan kerana bercanggahnya kamu kepada Rasulullah SAW, inilah menyebabkan kamu dimasukkan dalam neraka. Saya kata demikian. Bukan kita katakan, kita tuduhkan mereka ahli neraka. Tidak. Dan ini pun penting kita memahami. Kerana saya takut tadi ada sebahagian memahami bahawa boleh kita katakan bahawa mereka yang keluar daripada 72 golongan ini, yang mereka tergolong dalam 72 golongan ini, adalah ahli neraka. Tidak. Kita katakan mereka mutawa'adun bin nar. Mereka diberikan ancaman neraka. Tapi adakah mereka ahli neraka? Tidak. Kerana Allah SWT berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah SWT tidak mengampunkan dosa mensyirikannya, tapi mengampunkan dosa selain daripadanya kepada siapa yang dikehendaki. Jadi kita tanya dulu, golongan 72 golongan ini adalah mereka, adakah mereka ahli Islam atau bukan? Ahli Islam. Jadi adakah apabila mereka ahli Islam, adakah kita boleh mengatakan mereka ni, apabila kita katakan mereka ahli Islam, boleh tak kita katakan mereka ahli neraka? Tak boleh. Kita tak boleh memutuskan ke atas ahlul kiblah neraka. Kerana dasarnya ada. Allah SWT boleh mengampunkan dosa selain daripadanya kepada siapa yang dikehendaki. Dan tak semestinya orang lakukan bid'ah di ahli bid'ah. Dan tak semestinya orang lakukan kesyirikan dia musyrik. Dan tak semestinya orang lakukan kekufuran dia kafir. Ini kena memahami. Jadi dalam masalah meletakkan, menghukum, jangan kita letakkan. Tapi dalam kita meletakkan, mengatakan perbuatan ini membawa kepada ini, boleh. Jadi kita katakan bahawa mereka melakukan perbuatan ini diancamkan api neraka. Boleh. Tapi kita katakan mereka ahli neraka, tak boleh. Kerana kita tahu ada sebahagian, kerana ada keuzuran. Banyak keuzuran yang mana dibenarkan, di mana Allah SWT merahmati mereka selepas itu. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bolehkah masjid mengadakan aktiviti contohnya tonton video bola persembahan teater dengan alasan untuk menarik minat jemaah ke masjid? Sebenarnya tujuan kita menarik orang ke masjid adalah untuk menghambakan diri untuk kembali beribadah kepada Allah, mempunyai semangat ibadah dan sebagainya, bukanlah semangat menonton bola. Jadi kita katakan bahawa tidak sampai maksudnya. Tapi kalaulah hanya untuk menyatukan mereka, kemudian akan dilakukan dakwah selepasnya, kita harus pastikan bahawa tidak ada kemungkaran dalam melihatnya. Kalau ada kemungkaran, tak boleh. Tetap tak boleh. Misalnya kita tahu bahawa kalaulah kita bawa remaja lelaki dan perempuan, campur pun tak boleh. Dan di masjid lagi tempat yang tidak harus mewujudkan keagungan kepada Allah. Tapi kalau pisahkan mereka, yang perempuan jangan lihat bola. Kalaulah misalnya kita lihat kepada rukhsah bahawa sebahagian kecil daripada fakhir ini bukan nak aurat, sebahagian permulaannya, kita kata dibenarkan. Maksud kita kata itu masalah. Tapi kita katakan bahawa tetap kalau kita dapat wujudkan program yang lain adalah lebih utama. Program dapat membina syakhsiah seorang Muslim atau Muslimah adalah lebih utama lagi. Tapi untuk kita katakan bahawa ianya adalah satu perkara yang sekarang ini diperlukan, ana rasa tidaklah demikian. Walaupun melalui pelakonan ke teater. Muzik tak bolehlah, memang kita teater. Pelakon pelakonan? Pelakonan kita kena minta fatwa. Apa dia nak lakonkan ni? Apa yang bahasa faham Ustaz dalam pelakonan? Tapi larang kita membawakan perwatakan, bukan dari perwatakan kita. Ya, sebab itu kita kata bahawa sebab itu kenapa dilarang asalnya? Kerana dia ada penipuan, pendustaan. Kita melakukan seseorang yang kita bukan orangnya. Itu sebab itu kita kata larang. Tapi kita kata untuk misalnya, kita katakan wabil misali yaqtadihul maqal, dengan contoh akan termudahlah difahami perkataan. Di sini ada adakah kita kata pelakonan ini seperti mana yang kita lihat? Kena tanyalah. Kerana ada yang dimaksudkan lakonan di sini adalah lebih kepada misalnya bapa cerita kepada anaknya, maka berkatalah harimau, oi harimau, macam dipakai di pegang dia kira memainkan watak ni, memainkan watak. Jadi kalau memainkan watak ni, budak tu tahu memang yang cakap ni bapa dia sebagainya, hanya menceritakan dalam kisah buku misalnya. Jadi kita kata boleh tak, kita kata di sini kita kata lebih ringan daripada kalau setiap orang memainkan perwatakan-perwatakan. Jadi kita harus bisakan maknanya apa yang dia cakap ni, kena tanya istifsal. Maksudnya dalam kita dia didatangkan sesuatu persoalan, kita harus tanya apa yang maksud awak demikian. Lebih baik kita tanyakan supaya kita dapat jawab dengan lebih tepat lagi. Apa pandangan Islam jika terdapat wanita yang menjadi pengurus masjid atau menduduki lembaga pengarah di masjid? Jazakallah khairan atas jawapan Ustaz. Kena minta majlis fatwa memberikannya. Tapi kita katakan bahawa asal dasar dapat menjaga akan apa setiap tata susilanya, tak ada masalah lah. Cuma adakah menjadi ketua masjid sama seperti wilayah yang Nabi SAW mengatakan, kita harus balik kepada fatwa saya rasa. Ha, ini apa yang saya faham Ustaz, eh? Ini adalah daripada konspirasi Illuminati di Ustaz. Illuminati? Konspirasi Illuminati. Kenapa? Yang mana kita nak naikkan perempuan di kedudukan ini, kita katakan itu jawatan yang tinggi. Apabila kita kasi jawatan yang tinggi, kita bayar di gaji yang tinggi. Apabila jawatan dah tinggi, gaji dah tinggi, masa dah banyak terbuang dekat di luar. Bila masa dah banyak terbuang dekat luar, apa jadi kat rumah tangga kan? Konspirasi di sebalik itu kan? Apa yang saya faham? Itu kalau kita minta pergi kepada bagaimana nak keluarkan wanita daripada rumah-rumah. Akhirnya daripada sudut itulah. Tapi adakah kita kata keperincian setiap daripada ini, kita kata konspirasi adalah pihak yang pihak yang melakarkan. Dan mereka kalau lakarkan perkara yang salah, dosa tetap. Tapi kalau kita misalnya di antara yang lakukannya, adakah kita katakan bahawa wanita keluar rumah bekerja dosa? Di sini kita kena ambil perhatian. Jadi kita kata penting. Kita ambil isu satu persatu dulu. Pasal hukum itu adalah persendirian. Jadi apa hukum persendirian, kita kena lihat dulu. Adakah apa yang dibuat ini bercanggahan dengan hukum Allah? Pertama. Kalau tak bercanggahan, kita kata memang asalnya memang kita kata kenapa orang nak boleh tak kita tengok kita main bola? Kalau nak tengok konspirasi bola pun kita tahu boleh. Ada konspirasinya bola. Tapi kita kata oleh kerana dah ada orang nak main bola. Jadi adakah permainan bola tu haram atau tidak? Itu kita harus menafasi dulu. Jadi kita address pada itu sebagai isu-isu satu persatu dulu. Dan main bola tu adakah haram atau tidak? Kita kata siapa nak kata haram pula. Melainkan ada baru kita lihat dunia syarat-syarat. Kalau tak dia tentukan. Jadi kita katakan balik pada tadi. Kalau wanita misalnya bekerja menjadi ketua sesuatu, kita kata adakah ketua ini sama seperti wilayah yang mana Nabi kata bahawa tidak akan berjaya sesuatu kaum itu kalaulah diketuai oleh wanita. Kita kata sebenarnya saya tak yakin bahawa dia masuk, tapi alakulah kita minta fatwa. Kita minta fatwa. Fatwa daripada Zainal ini memang mereka tak kalah kaum wanita bekerja. Betul, kita kata itu dasar. Dasarnya memang kita kata demikian. Maksudnya Allah telah berfirman. Bersih, Ustaz. Bersih bukan untuk wanita untuk bekerja, Ustaz. Siap. Datang ibadah, okey. Kita kata, ini bukan masalah kita nak berikan, kita nak kata hukum am pada satu perkara, dah dasar am bagi wanita bekerja, kita balik pada hakikat dasar hukum, galakkan di mana mereka berada. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan tetaplah dalam rumah-rumah kamu. Lepas tu, kita Allah kata, وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan janganlah bertabarruj dan tabarruj jahiliyah ula. Kenapa nak tabarruj kalau kat rumah? Tak, kalau dia keluar, jangan bertabarruj dengan tabarruj jahiliyah ula. Jadi menunjukkan bahawa keluar boleh, tapi jangan bertabarruj dengan tabarruj jahiliyah ula. Jadi apabila seseorang itu bertabarruj dengan tabarruj jahiliyah ula, itu larangannya. Maka tak boleh dia keluar rumah di saat itu. Tapi kalau dia dapat jaga semua, adakah haram hukumnya? Tapi ada option juga lain dari mana dia usah ni. Kalau untuk pembantu, tak. Sekarang masalah tadi. Maksudnya adalah apabila dia dah keluar rumah, dia kerana sebab yang kita katakan tertentu yang diperlukan. Dia tak ada orang menjaga halnya melainkan dirinya sendiri. Kita tahu memang dia perlu dikurang. yang apa yang utama dia tak dapat lakukan, pasti tak dapat lakukan kerana tak ada orang yang menguruskan dirinya. Kemudian apabila dia keluar dengan menjaga akan tersebut perkara tersebut, adakah dilanggar perintah? Tidak, tidak. Jadi kita kata itu dasarnya. Dan kita menilai sesuatu hukum seseorang atau individu atau masyarakat tertentu, kita harus lihat kepada apa larangan Allah yang mereka langgar. Baru kita lihat bahawa hukum itu adalah jatuh. Tapi daripada surat itu Allah Ta'ala tentang apa, tentang menjadi pengurus sebagainya, kita harus baliklah kepada apa, kepada fatwa. Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz. Jika ada sekumpulan muslimah yang mengadakan kem ulai di masjid, apakah ini dibolehkan atau aktiviti seperti ini boleh mengundang fitnah? Aktiviti kem ulai tak ada masalah. Kerana kita lihat adakah wanita boleh berkiam ulai dalam masjid atau beriktikaf, kita kata dasarnya ada. Tapi adakah kiam ulai itu adalah kiam ulai di luar bulan Ramadan, ada itu masalah khilaf. Berkenaan dengan kiamulil di luar rembulan Ramadan, kalaulah dibuat secara ittifaqan, secara setujuan, kita kata jangan. Kerana tak ada dalil yang menunjukkan demikian. Tapi kalau dibuat secara siapa datang itu nak solat, memang nak bangunkan malam sendiri-sendiri, tapi ada selepas itu seorang jadikan seorang imam misalnya, secara tidak ada kesepakatan, itu tak ada masalah. Tak ada masuk, tak ada masuk. Apa kita kata? Kerana Nabi SAW pernah dijadikan imam oleh seorang sahabat dalam solat malam. Tapi kalaulah solat qiyamulail ini dalam bulan Ramadan, tak ada masalah. Itu syiar juga. Kita tak ada masalah. Maksudnya ni, qiyamulail bulanan. Bulanan kita jangan tetapkanlah. Lebih baik. Kerana kita tetapkan, jadi kita takut jadi satu perkara kita rasa bahawa satu kewajipan atau satu perkara yang kita sebahagian daripada kehidupan agama kita dan sebagainya. Kalau untuk didikan, untuk training sebagainya, kita kata boleh tak? Kita kata training boleh, tapi jangan terus berterusan. Kalau training hanya untuk training, kita kata boleh. Sebab itu berbagai ulama melihat kalau untuk ta'lim, kita baca zikir beramai misalnya. Subhanallah, Allahumma anta, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita ajar mereka sama-sama ramai-ramai kita baca. Boleh tak? Boleh hanya untuk mengajar. Dah pandai? Buat sendiri misalnya. Jadi kalau untuk ini, kalau nak buat dorongan untuk mengajar mereka solat, macam nak solat malam, tak ada masalah. Tapi elakkan daripada berterusan. Kalau dah pandai, buatlah sendiri. Apa yang matang dengan family sendiri je? Family sendiri, boleh. Kita boleh anjurkan. Maksudnya, tapi tidaklah kita suruh solat belakang aku. Taklah. Maknanya mereka bangun nak solat belakang kita ke, nak sendiri, tak masalah. Melainkan bulan Ramadan. Kalau kita nak satukan, tak masalah. Ustaz, ada seorang sahabat bertanya kepada saya, menuntut ilmu itu mahal. Adakah ini ucapan Imam Syafi'i? Wallahu ta'ala. Itu mahal. Tak ingat. Wallahu ta'ala. Dia kalau bersudut daripada satu sudut, memang kita kata untuk ilmu tu memang mahal lah. Kenapa? Kenapa perlu berjalan jauh. Kalau nak bersafar nak murah. Itu mahal. Bukan itu. Kita zaman dahulu, kita kata zaman dahulu mereka cari dia bukan dekat dengan perjalanan, jauh. Ada sebahagian kita lah, kalau kita lihat kisah perjalanan penuntut ilmu, tak makan berhari-hari, berhari kadang untuk dia bertahan untuk apa? Kerana apa? Kerana tak cukup duit. Nak belajar je pasal. Bukan kerana nak zuhud sahaja tak makan sendiri. Tidak, beza dengan orang-orang yang sengaja melaparkan diri. Dan kita kata, kenapa? Kerana mereka menuntut. Dan mereka bukan saja itu. Bahkan mereka bergegas dari satu. Selepas saja habis satu majlis, orang kita lihat mereka macam kejar apa ni? Rupanya kejar kepada majlis ilmu lain. Ini kita kata pelajar agama. Sebab tu kalau kita nak lihat... Bukan ilmu je, nak pergi solat pun mahal ke? Di masjid. Sekarang menanya tentang apa ni, tentang kita di seluruh keseluruhan ni kan. Kalau kita tengok dari kita memang ni punya cabaran hebat kan. Tapi dalam keadaan kita ni kan, masalah tentang nak mendapatkan. Sebenarnya kita saling dukung-dukung. Kalau seorang saja kita nak hidup terus jadi Muslim yang sempurna, tak boleh. Sebab tu di antara kesempurnaan ni hidup bermasyarakat. Kata Nabi SAW, Al-mu'minu ladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairu minal mu'minu ladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mu'min yang bercampur gaul dengan orang ramai dan bersabar di atas apa yang mereka sakitinya adalah lebih baik daripada seorang mukmin yang tak bercampur dengan orang ramai dan tak bersabar di atas apa yang mereka sakitinya. Jadi kita kata memang benar bahawa seorang mukmin yang berdapat bertahan, seorang mukmin yang orang idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kalau orang-orang jahil mengatakan kepadanya, mencemuanya, mencelanya sebagainya, dia kata salaman. Susah ni nak buat. Menurut Allah SWT firman, wa qulu linnasi husna, katakan kepada orang ramai dengan yang baik. Tak semua orang kita rasa susah, senang untuk kata yang baik. Kerana dia memang jenis kita kata memang selalu mencari pasal. Tapi untuk kita laksanakan perintah ini, bukan senang. Jadi kita kata, ini sebab kita kata saling apa, kesempurnaan. Bahkan kalau kita dapat melaksanakan hidup bermasyarakat dan ini dengan apa, dengan sebenar, kita akan lihat kita saling dukung-mendukung, kuat menguatkan. Nabi SAW ada, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mu'min kepada mu'min lain adalah seperti satu bangunan yang saling kukuh-mengukuhkan antara satu sama lain. Jadi saling kukuh-mengukuhkan. Al-muslim mir'atu akhi. Seorang muslim dia adalah cermin kepada saudaranya. Jadi boleh cermin masalahnya, dia lihat muka dia, kalau ada misalnya dia tak sesuai untuk diperlihatkan, dia akan betulkan itu jam juga. Begitulah seorang muslim kalau nampak saudaranya itu, dia tak tunggu lah. Takpelah, lungkupkan kau. Dia buat hal dia sendiri. Tak ada. Dia akan usah bagaimana dapat baiki. Kerana dia adalah saudara kita. Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang kamu kalau kamu tak mencintai saudara kamu sebagaimana kamu mencintai diri kamu. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa kasih mengasihi antara sama lain adalah syarat. Bahkan dengan kita hidup masyarakat inilah kita dapat saling mengukuhkan kesadaran kita. Nabi SAW ada, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ila syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshu salama bainakum. Kamu sekali-kali tidak akan memasuki syurga melainkan kamu beriman. Dan tidak akan kamu beriman melainkan kamu berkasih sayang. Adakah aku ingin menunjukkan kamu satu perkara, kalau kamu lakukannya kamu akan kasih sayang dan satu melir? Sebarkan salam di antara kamu. Sebarkan salam. Orang macam mana tu, kita rasa berat nak salam pun, kita salam. Alhamdulillah. Dapat wujudkan kasih sayang. Tahadu tahabu. Berhadialah, saling beri hadialah, akan timbul kasih sayang. Dan banyak lagi kita lihat. Jadi kita kata, hidup masyarakat ni sebenarnya, kalau kita dapat lakukan dengan betul, dia dapat meningkatkan, menyempurnakan kehidupan kita. Tapi sebab itu kita katakan, tak boleh nak jadi sempurna dengan hidup sendiri misalnya. Nak jadi sempurna, kita haruslah menghadapi cabaran-cabaran hidup. Dan setiap apa yang mengenai kita, daripada ham wa gham, hatta syaukatu yashukuhul mu'min, fahuwa biha kafarah. Nabi SAW sadar bahawa tidaklah sehingga kerisauan, keribimbangan atau sehinggalah duri yang menusuk pada seorang mukmin itu melainkan merupakan kafarah baginya, penghapus dosa baginya. Jadi kita kata memang kita kalau ikut betul sebenarnya semua pahala kepada kita kalau kita bersabar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ajaban li amri mukmin kullu amruhu kana lahu khair wa laysa dhalika illa lil mukmin in asabahu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabahu ad-darra sabar fakana khairan lah. Nabi SAW ada hadis menakjubkan urusan orang yang beriman, kerana urusannya semuanya adalah baik untuknya, dan ini tidaklah melainkan pada orang yang beriman. Sekiranya dia didatangkan dengan kesenangan, dia bersabar, dan itu adalah baik. Dia didatangkan kesenangan, dia bersyukur, maka itu adalah baik untuknya. Dan sekiranya didatangkan satu kesusahan, dia bersabar, dan itu adalah baik untuknya. Jadi kita kata orang yang beriman, dalam apa dia dapat daripada cubaan Allah, kebaikan, keburukan, pahala, sumber pahala kepada dia. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah berikan taufik. Kita bahas kiranya usul fikir tak habis-habis kita ustaz. Kita start. Eh. Baik, ala kehadir. Kita saja, ada tak dulu ya? Ha. Cen, satu. Cen dah dia malam ni kita sambung siang. Malam ni. Boleh. Ada khilaf ulama tapi kata boleh. Boleh. Maknanya dah tarawih, lepas tu malam nak qiyamul lail kat masjid haram atau masjid Nabi. Ada 10 rakaat misalnya. Kalau tu kalau kat masjid Nabi boleh. Kalau kat sini boleh tak? Boleh juga. Maksudnya apa? Kita kata boleh tak kita, jadi poin adalah cerita dia adalah adakah kita boleh tambah lebih daripada 11 rakaat? Kita kata boleh. Tak ada masalah. Dengan dalil dan dengan perbincangan yang dikatakan oleh ulama. Inilah fatwa Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Utsaimin dan Masyaikh Saudi dan kibar ulama di Saudi, Nurjin Adaimah dan sebagainya. Tak ada masalah. Berkenaan? Berkenaan dengan? Boleh. Tak sekali kalau dalil umum pun tanpa dalil tersebut dah boleh. Jadi menunjukkan kepada kita, kalau dah ada dalil lagi yang khusus, lebih boleh lagi. Masya Allah. Baik. Kita memang betul. Sebab itu Syekh Khutaimin lihat, kalau seseorang dah solat twitter misalnya, lalu dia bangun, dia nak bangun lagi, dia terjaga dan nak solat, kita tak ada masalah, solat saja. Tak ada masalah. Dia batalkan twitter dia, dilakukan lepas twitter satu lagi. Tidak. Ini lebih rajih. Memang dia dengan dalil, ada ulama mengatakan tak boleh dua witir dalam satu malam. Jadi dan juga mereka kata bahawa witir adalah akhir solat malam. Jadi kalau kita nak lakukan solat malam lagi, maknanya kita kena batalkan witir tu dulu, maka barulah kita lakukan solat malam, lepas tu akhirnya kita batalkan solat witir. Jadi kita kata sebenarnya tidak perlu, kerana witir yang kita dah lakukan telah sempurna witir tersebut. Dan solat malam kita dapat lakukan ini adalah taufik tambahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lakukan, tak ada masalah. Wallahu ta'ala. Menikahkan. Abang susu lah. Abang susu ke adik susu? Abang susu adik nak menikahkan adik perempuan, adik perempuan dan adik perempuan. Daripada hadis Nabi SAW bahawa ma yahrum min ar-radha'ati ma yahrum min an-nasab illa annahum la yuwarith. Bahawa Nabi SAW bahawa diharamkan ke atas susuan sebagaimana diharamkan ke atas nasab melainkan dia tidak diwarisi. Jadi dalil ini menunjukkan hanya warisan sahaja dikecualikan. Maknanya kalau selain daripadanya sama tak hukumnya? Kita kata hukumnya sama. Tapi di sini saya kena pastikan lagi. Saya nak kena pastikan. Jadi insyaAllah kita akan pastikan lagi minggu depan. Soalan baik. Di dasar umum kita lihat. Dasar umum menunjukkan bahawa pengecualian satu. Tapi kita katakan insyaAllah perlu dilihat lagi. Saya nak tengok, nak confirmkan lagi soalan tersebut. Saya ada banyak anak susuan juga. Tapi berkenaan dengan safar, berkenaan dengan khalwat, berkenaan dengan apa, dengan tak masukkan masalah sama seperti apa yang diharamkan ke atas nasab melainkan dalam pewarisan. Jadi Nabi kata pewarisan, cuma adakah masuk di situ pernikahan, kita nak nanti kita perlu datangkan. Tak boleh, memang tak boleh. Dia memang kira tu mahram, dia mahram muabbad. Mahram ada dua, muakkad dengan mahram muabbad. Jadi kita kita akan bincangkan tentang mahram muabbad dan muakkad insyaAllah. Pada masanya. Seminar apa? Itu tak perlu seminar, tu kelas saja cukup. Seminar biar berat-berat sikit, jangan. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khairan ustaz. Dan barakallahu fikum. Wa iyyakum ibarik. Baik, syukran. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.